Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqob SHMA. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 355. Kitab Adab Nikah, yaitu kitab kedua dari rubuk adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang tidak dapat dicapai oleh panah kesangsian akan tempat tembus mengenai keajaiban perbuatannya. Tidak kembalilah akal dari permulaan kejadiannya, melainkan penuh dengan kegundahan dan keheranan. Senantiasalah segala nikmatnya yang halus-halus kepada alam itu menampak, di mana nikmat itu terus-menerus kepada mereka dengan usaha dan pemaksaan. Dan sebagian dari nikmatnya yang halus, mengagumkan, ialah menjadikan manusia dari air, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa dan berkeluarga. Dikeraskannya kepada makhluk itu keinginan yang memaksakan mereka kepada berusaha, di mana dengan usaha itu secara terpaksa dan keras untuk mengekalkan keturunan mereka. Kemudian ia membesarkan urusan keturunan itu dan dijadikannya berbatas. Maka diharamkannya berbuat jahat untuk menyebabkan keturunan itu. Dengan bersangatan sekali, ia menerangkan keburukan perbuatan jahat itu dengan kertak dan harcik. Dijadikannya perbuatan jahat itu suatu dosa yang keji dan perbuatan pahit yang harus dijauhkan. Disunatkannya perkawinan atau nikah, digerakkannya kepada bernikah karena sunat dan perintah. Maka mazucilah yang mewajibkan kematian kepada hambanya. Lalu dihinakannya mereka yang merupakan kematian, yang merupakan keruntuhan dan kehancuran dengan kematian itu. Kemudian ia menyebarkan bibit-bibit dari air hanyir dalam bumi kerahiman ibu. Dijadikannya dari bibit-bibit itu makhluk. Dijadikannya makhluk itu untuk mencapai dari kehancuran-kehancuran lantaran mati sebagai peringatan bahwa lautan takdir itu melimpah ruah dengan alam seluruhnya, dengan kemanfaatan dan kemadaratan, kebajikan dan kejahatan, kesukaran dan kemudahan, kelibatan dan kehamburan. Salawat dan salam kepada Muhammad yang diutus dengan berita-berita hati dan gembira, dan kepada keluarga dan para sahabatnya dengan rahmat yang tidak sanggup dihitung dan dihinggakan. Dan berilah, wahai Allah, kesejahteraan yang banyak. Adapun kemudian, sesungguhnya perkawinan itu menolong kepada agama dan menghina kepada setan, benteng yang teguh terhadap musuh Allah, dan sebab untuk memperbanyak umat yang menjadikan kebanggaan bagi penghulu segala rasul terhadap nabi-nabi yang lain. Maka alangkah layaknya untuk diperhatikan sebab-sebabnya, dijaga sunat dan adabnya, diuraikan maksud dan tujuannya, dibentangkan pasal-pasal dan bab-babnya, dan kadar yang penting dari hukum-hukumnya akan tersingkap pada 3 bab. Bab pertama, tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah. Bab kedua, tentang adab yang harus dijaga pada waktu melakukan perkawinan atau pada waktu akad dan terhadap yang berakad nikah. Bab ketiga, tentang adab bergaul sesudah akad sampai kepada bercerai. Bab pertama, tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Setengah dari mereka bersangatan benar sehingga mendakwakan bahwa nikah itu lebih utama atau afdol daripada menjuruskan diri beribadah kepada Allah. Sedang yang lain mengakui dengan keutamaan nikah itu, tetapi mendahulukan menjuruskan diri beribadah kepada Allah daripada nikah, manakala dirinya tidak memerlukan dijaga dengan nikah sebagai penjagaan dari yang mengganggu keadaan dan membawanya terjerumus pada perbuatan jahat. Dan berkata yang lain lagi, bahwa yang lebih utama ialah meninggalkan perkawinan pada masa kita sekarang ini. Dan usaha itu terlarang, dan tidaklah budi pekerti wanita itu tercela. Dan tidak terbuka kebenaran mengenai perkawinan itu, kecuali mula-mula harus dikemukakan apa yang datang dari hadis-hadis dan asar-asar tentang mengembirakan dan membencikan kepada nikah. Kemudian kami menguraikan segala faedah nikah dan tipu dayanya. Sehingga jelaslah dari penjelasan-penjelasan itu akan keutamaan nikah dan meninggalkan terhadap diri tiap-tiap orang yang memperoleh keselamatan dari segala tipuan setan atau tiada memperoleh keselamatan daripadanya. Penggemaran kepada perkawinan. Adapun dari ayat, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian atau janda di antara kamu. An-Nur ayat 32. Dan ini adalah perintah atau amar. Dan Allah Ta'ala berfirman, fala ta'duluhunna ayan kihna azwajahunna. Artinya, maka janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama. Surat Al-Baqarah ayat 300, ayat 232. Dan ini adalah larangan daripada menghalangi dan mencegah daripada menghalanginya. Dan berfirman Allah Ta'ala tentang menyifatkan yang dan memujikan Rasul-Rasul. Dalam ayat, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus sebelum engkau beberapa rasul, dan kami berikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian dalam pembentangan kenikmatan, penglahiran kelebihan dan pemujian wali-walinya dengan memohonkan yang demikian dalam doa seraya ia berfirman, waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Artinya, dan mereka itu berkata, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan turunan yang menjadi cahaya mata, sampai akhir ayat. Surat Al-Furqan ayat 74. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam kitabnya tentang nabi-nabi kecuali yang berkeluarga. Lalu mereka mengatakan bahwa Nabi Yahya alaihissalam telah melaksanakan perkawinan dan tidak bersetubuh. Maka ada yang mengatakan bahwa beliau berbuat demikian untuk memperoleh keutamaan dan menegakkan sunnah. Dan ada yang mengatakan untuk menutupkan mata dari melihat wanita. Adapun Nabi Isa alaihissalam, maka beliau akan kawin apabila telah turun ke bumi dan akan memperoleh anak. Adapun hadis tentang perkawinan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya nikah itu adalah sunahku. Maka barang siapa membenci kepada sunahku, niscaya sesungguhnya ia benci padaku. An-nikahu sunnati, famar rogiba an sunnati, faqad rogiba anni. Dan Nabi SAW berkata, An-nikahu sunnati, faman ahabba fitrati, fal yastanna bisunnati. Nikah itu adalah sunahku, atau jalan agamaku. Maka barang siapa mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankan menurut sunahku. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Ibnu Abbas. Dan Nabi SAW bersabda pula, yang artinya, bernikahlah kamu supaya kamu banyak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu terhadap umat-umat lain pada hari kiamat, sehingga dengan anak keguguran sekalipun. Diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawai dari Ibnu Umar. Dan Nabi SAW bersabda pula, barang siapa benci kepada sunahku, maka tidaklah ia daripada golonganku. Dan sesungguhnya, setengah dari sunahku itu, ialah nikah. Maka barang siapa mencintai aku, hendaklah ia menjalankan menurut sunahku. Bersabda Nabi SAW, barang siapa meninggalkan perkawinan karena takut kepada kemiskinan, maka tidaklah ia daripada golongan kami. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Sa'id. Ini adalah cercaan disebabkan karena tidak mau, bukan karena semata-mata tidak kawin. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa mempunyai kesanggupan belanja, maka hendaklah kawin. Dan ia bersabda, barang siapa sanggup daripada kamu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah kawin. Karena dengan perkawinan itu menutupkan mata daripada melihat wanita lain dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tiada sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu melemahkan syahwatnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Hadis tadi menunjukkan bahwa sebab penggemaran dengan perkawinan ialah takut terjadi kerusakan pandangan dan kehormatan. Melemahkan nafsu syahwat dalam hadis di atas tadi disebut wijak, yaitu dimaksudkan dengan kehancuran dua biji kejantanan, sehingga hilang kejantanan itu. Dan itu adalah kata-kata pinjaman atau musta'ar yang menunjukkan kepada kelemahan bertubuh dalam berpuasa. Dan Nabi SAW bersabda, apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhoi agamanya dan kepercayaannya atau amanahnya, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak kamu kerjakan yang demikian, niscaya menjadi fitnah atau kekacauan di bumi dan kerusuhan besar. Hadis ini pun menyatakan sebab penggemaran untuk berkawin karena takut kerusakan. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa kawin karena Allah dan mengawinkan karena Allah, niscaya ia berhak memperoleh kedekatan kepada Allah. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa kawin, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengahnya lagi. Hadis ini pun menunjukkan bahwa keutamaan berkawin itu adalah karena memelihara daripada perselisihan dan menjaga daripada kerusakan. Maka adalah yang merusakkan agama seseorang manusia itu pada umumnya ialah kemaluan dan perutnya. Dan salah satu daripada keduanya itu telah cukup dengan perkawinan. dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tiap-tiap amalan anak Adam atau manusia itu terputus kecuali tiga anak yang soleh yang berdoa kepadanya sampai akhir hadis. Hadis tersebut lengkapnya ialah, apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau wakaf, ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoa kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan tidak sampai pada yang dimaksud ini selain dengan perkawinan. Adapun asar, maka yaitu berkata Umar radhiyallahu anhu, tidak dilarang dari kawin selain orang yang lemah atau impoten atau orang yang maksiat. Beliau menerangkan bahwa agama tidak melarang perkawinan dan membatasi larangan itu pada dua perkara yang tercela tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak sempurna ibadah bagi orang yang melakukan ibadah haji sebelum ia kawin. Mungkin beliau memasukkan perkawinan itu sebagian dari ibadah haji dan yang menyempurnakan ibadah haji. Tetapi yang jelas, ialah beliau maksudkan bahwa tiada sehat hatinya lantaran kerasnya kerinduan syahwat, kecuali dengan perkawinan. Dan ibadah haji itu tidak sempurna, kecuali dengan kosongnya hati dari gangguan. Karena itulah beliau kumpulkan budak-budaknya tatkala mereka mengetahui Akramah. Akramah adalah seorang ahli tafsir Quraib. Quraib adalah termasuk di antara perawi hadis. Dan lain-lainnya. Dan mengatakan, kalau kamu mau kawin, niscaya aku kawinkan kamu. Karena hamba itu apabila melakukan zina, niscaya dicabut ikan iman darinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jikalau tidak tinggal dari umurku selain daripada 10 hari, niscaya aku suka akan kawin, supaya tidaklah aku berjumpa dengan Allah selaku orang layang lajang. Kedua, istri Ma'as bin Jabal meninggal karena kolera dan ia pun kena kolera pula. Maka beliau berkata, kawinkanlah aku, karena aku tidak suka bertemu dengan Allah selaku orang lajang. Keterangan tersebut dari Ibnu Mas'ud dan Ma'as bin Jabal menunjukkan bahwa keduanya berpendapat akan keutamaan pada perkawinan. Tidak dari segi menjaga dari gangguan hawa nafsu saja. Dan adalah Umar radhiyallahu an membanyakkan kawin dan mengatakan, tidaklah aku kawin melainkan karena anak. Adalah sebagian sahabat telah mengambil keputusan untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiam padanya untuk keperluan yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, tidakkah kamu kawin? Lalu ia menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini orang miskin, tidak mempunyai apa-apa, dan aku mengambil keputusan untuk berkhidmat kepadamu. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri. Kemudian mengulangi lagi pertanyaannya, dan sahabat itu mengulangi jawabannya seperti semula. Kemudian sahabat itu berpikir, lalu menjawab, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui apa yang lebih baik bagiku, untuk duniaku, dan akhiratku, dan apa yang mendekatkan aku kepada Allah daripada aku sendiri. Dan kalau beliau menanyakan kepadaku kali ketiga, niscaya akan aku laksanakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kali ketiga, mengapakah kamu tidak kawin? Bercerita sahabat tadi lebih lanjut. Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, kawinkanlah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pergilah kepada suku Anu dan katakanlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kamu supaya kamu kawinkan aku dengan anak gadismu. Sahabat tadi meneruskan ceritanya, maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, kumpulkanlah untuk saudaramu ini emas seberat sebutir biji. Maka mereka kumpulkan emas untuk saudaranya itu, lalu dibawanya kepada suatu suku, lalu dikawinkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adakan pesta. Maka mereka kumpulkan dari para sahabat seekor kambing untuk pesta kawin. Keterangan yang berulang-ulang ini menunjukkan kepada keutamaan perkawinan itu sendiri. Dan mungkin menandakan kepada perlunya perkawinan itu. Menurut cerita, bahwa sebagian hamba Allah pada umat-umat terdahulu melebihi ibadahnya dibandingkan dengan penduduk pada masanya. Lalu ia menerangkan kepada nabi zamannya akan kebagusan ibadahnya. Maka bersabda nabi itu, orang yang sebaik-baiknya ialah yang tidak meninggalkan sesuatu daripada sunnah. Orang yang banyak beribadah atau abid tadi dapat menangkap apa yang didengarnya. Lalu ia menanyakan yang demikian itu kepada nabinya. Nabi itu menjawab, engkau meninggalkan kawin. Orang itu menjawab, tidaklah aku mengharamkan kawin, tetapi aku miskin. Aku bergantung pada orang lain. Nabi itu menjawab, akan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku. Lalu Nabi alaihissalam itu mengawinkan dia dengan anak perempuannya. Berkata Bisir bin Ad, Ahmad bin Hanbal melebihi aku disebabkan tiga perkara. Disebabkan mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, sedang aku mencarinya untuk diriku sendiri saja. Dan karena meluasnya dalam perkawinan dan sempitnya aku dari perkawinan. Dan ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad radhiyallahu anhu kawin pada hari kedua dari meninggalnya ibu anaknya, Abdullah. Dan beliau mengatakan, aku tidak suka bermalam tinggal di rumah sebagai orang bujang. Adapun Bisir, sesungguhnya tatkala orang mengatakan kepadanya, bahwa orang banyak memperkatakan tentang Tuhan, karena Tuhan tidak kawin dan mereka itu mengatakan, dia itu meninggalkan sunnah. Lalu Bisir menjawab, katakanlah kepada mereka bahwa dia itu sibuk dengan yang fardu, sehingga tidak mengerjakan yang sunat. Dan pada kali yang lain, ia dicaci orang, lalu Bisir menjawab, tidaklah yang melarang aku kawin, selain oleh firman Allah Ta'ala. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Artinya, perempuan-perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya, yaitu secara patut. Surat Al-Baqarah ayat 228. Hal itu lalu diterangkan kepada Ahmad. Maka Ahmad menjawab, di manakah terdapat orang seperti Bisiri? Ia duduk, seumpama tajamnya mata tombak. Dalam pada itu diriwayatkan bahwa orang bermimpi berjumpa dengan Bisir, lalu mengatakan kepadanya, apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Maka Bisir menjawab, ditinggikan tempatku di dalam surga. Didekatkan aku kepada tempat nabi-nabi, dan aku tidak sampai ke tempat orang-orang yang berkeluarga atau orang yang beristri. Pada suatu riwayat, Tuhan berfirman kepadaku, aku tidak suka bahwa engkau menjumpai aku selaku orang bujang. Berkata orang yang mimpi, lalu kami bertanya kepada Bisir, apakah yang diperbuat oleh Abu Nasr At-Tamar? Maka ia menjawab, ditinggikan dia di atasku dengan 70 tingkat. Maka kami bertanya, dengan apa? Sedang kami melihat engkau di atasnya. Bisir menjawab, dengan kesabarannya di atas berumah tangga dan berkeluarga. Berkata Sufyan bin Uyaimah, banyaknya perempuan tidaklah termasuk dunia, karena Ali radhiyallahu an adalah yang lebih zuhud daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempunyai 4 orang istri dan 17 gundik nikah itu adalah sunnah yang sudah lalu dan budi pekerti daripada nabi-nabi. Berkata seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, berbahagialah Tuhan, karena Tuhan telah menyelesaikan segala urusan untuk ibadah dengan membujang. Ibrahim bin Adam menjawab, kesulitan yang engkau hadapi disebabkan berkeluarga adalah lebih utama dari semua apa yang ada saya padanya. Lalu laki-laki itu bertanya, apakah yang menghalangi Tuhan dari kawin? Ibrahim menjawab, aku tidak berhajat kepada wanita dan aku tidak bermaksud memperdayakan wanita dengan diriku. Ada ulama yang mengatakan, kelebihan orang yang berkeluarga atau beristri dari orang yang membujang adalah seperti kelebihan orang yang pergi ke medan jihad daripada orang yang duduk. Serokaat dari orang yang berkeluarga lebih utama dari 70 rokaat dari orang yang membujang. Adapun hadis yang menerangkan tentang mempertakutkan dari kawin, yaitu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik sesudah 200 tahun dari tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, ialah orang yang ringan kelakuannya, yang tiada berkeluarga dan tiada beranak. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Huzaifah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada manusia suatu masa di mana kebinasaan seseorang itu terdapat pada tangan istrinya, dua ibu bapanya, dan anaknya. Mereka itu menghinakannya dengan kemiskinan dan memberatkannya dengan pikulan yang tidak disanggupinya lagi. Lalu ia masuk ke tempat-tempat masuk yang menghilangkan agamanya, maka binasalah dia. Diriwayatkan Al-Khattabi dari Ibnu Mas'ud. Pada suatu hadis tersebut, sedikit jumlah keluarga adalah salah satu dari dua kekayaan, dan banyak jumlah keluarga adalah salah satu dari dua kemiskinan. Diriwayatkan Al-Qudai dari Ali dan Abu Mansur At-Tailami. Ditanyakan Abu Sulaiman Ad-Darani tentang kawin, maka ia menjawab, bersabar dari wanita adalah lebih baik daripada bersabar atas wanita. Dan bersabar atas wanita adalah lebih baik daripada bersabar atas neraka. Dan Abu Sulaiman berkata pula, sendirian itu memperoleh kemanisan amat. Memperoleh kemanisan amal dan keselesaian hati dari apa yang tidak diperoleh oleh orang yang berkeluarga. Pada kali yang lain, beliau berkata, tiada seorang pun aku melihat dari sahabat kita yang telah kawin, lalu ia tetap pada tingkatan yang pertama. Beliau berkata pula, tiga perkara, barang siapa mencari yang tiga perkara itu, maka ia telah condong pada dunia. Barang siapa mencari kehidupan, atau mengawini perempuan, atau menulis hadis. Berkata Al-Hasan radhiyallahu an, apabila dikehendaki oleh Allah akan kebajikan kepada seorang hamba, maka tidak diganggukannya dengan urusan keluarga dan harta. Berkata Ibnu Abil Hawari, berdebat atau bermunadharah sekolongan manusia tentang hadis tadi, maka tetaplah pendapat mereka bahwa tidaklah maksudnya yang dua itu tidak ada, tetapi ada dan keduanya itu tidak mengganggukannya. Dan itulah yang menunjukkan kepada perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, apa yang mengganggu engkau daripada beribadah kepada Allah oleh keluarga, harta, dan anak, maka itu adalah kutukan ke atas diri engkau. Kesimpulannya, tidaklah berpindah dari seseorang pembencian dan kawin secara mutlak, melainkan disertakan dengan syarat. Adapun penggemaran kepada kawin, maka telah datanglah hadis-hadis secara mutlak dan disertakan dengan syarat. Dari itu, maka haruslah kami singkapkan tutup dari yang demikian itu dengan menentukan bahaya dan faedah dari perkawinan.